asal matar barita go warna tahi. Anggo dia untuk ngasih dosita-sita asing pangi doa tu. Macam yang babe hunang pola mangisak amu tahi yau. Siksi tuturo tahe sekali raham di samping dona upai mai ma tung tengani basam lagu di dona upai kasi ma asi di raham mai to ulang luasau mai la Dogma Hakam Alu.